Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah kita selesaikan bab yang kedua dari bab riba. Dan pada akhir pembahasan ini disebutkan tentang kaidah yang bisa untuk kita pakai dalam bermuamalah sehingga kita bisa terhindar dari bentuk-bentuk riba yang terus berkembang pada zaman kita. Ada tiga kaidah yang disebutkan. Siapa yang masih ingat? Baik. Jadi jual beli secara umum tidak terlepas dari tiga gambaran yang disebutkan di sini. Yang pertama, jual beli barang. Yang kedua-duanya adalah asnaf ribawi. Kedua barang itu adalah sama-sama barang riba. Jinsan, jenis, dan kadarnya. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam. Ini namanya jual beli pada barang ribawi yang sejenis. Yang seperti ini ada dua syarat. Apa syarat yang pertama? Taqabud, adanya serah terima di tempat sebelum mereka berpisah. Harus serah terima di tempat sebelum berpisah. Kemudian yang kedua, harus at-tasawi, adanya persamaan takaran antar kedua barang tadi. Jadi kalau hal itu adalah sejenis, maka dua syarat ini harus terpenuhi. Serah terima di tempat dan tidak boleh berbeda timbangan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika barang tadi adalah termasuk daripada asnaf ar-ribawi tetapi beda jenis. Contoh, emas dengan perak, bur dengan syair, korma dengan garam, atau yang lainnya. Kalau dalam zaman kita ini adalah mata uang, rupiah dengan dolar, atau real dengan rupiah. Ini sama-sama jenis ribawi tapi beda jenis. Jadi kalau terjadi padanya jual beli dalam hal ini tukar menukar, maka syaratnya satu, yaitu harus taqabud di tempat. Adapun masalah at-tasawi tidak disyaratkan. Jadi boleh menukar dolar yang senilai 100 dengan rupiah yang senilai 1 juta, boleh. Karena tidak disyaratkan at-tasawi kalau seandainya beda jenis. Seperti apa, emas dengan perak. Adapun kalau jual beli tadi antar ribawi dengan yang tidak ribawi, maka boleh tafadul, boleh ziyadah, boleh pula na'am ditunda pembayarannya. Seperti akad kredit tempo, ini boleh dengan catatan barang-barang tadi bukan dari barang-barang ribawi. Jadi boleh seseorang mengkredit motor, mengkredit rumah, karena rumah ini bukan barang ribawi. Beda kalau emas, gak boleh dijual beli dengan cara kredit. Kenapa? Karena tidak ada syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Tidak adanya serah terima di tempat. Tidak boleh sebagian cash, sebagian cicil, tidak boleh. Ngangsur tidak boleh. Harus cash di tempat. Nah, ini diantara kaidah yang disebutkan oleh penulis pada pertemuan yang lalu. Ini dipahami? Ada gambaran? Atau tidak paham? Bisa dipahami enggak ini pembahasan riba? Bisa dipahami apa enggak? Apa penjelasannya kurang mantap atau kurang gamblang atau bingung? Ini adalah ilmu yang setiap hari kita amalkan. Jadi ibadah kepada Allah itu enggak hanya sholat, enggak hanya zakat, enggak hanya puasa, ibadah jual beli juga ibadah kalau seandainya dibarengi dengan ilmu. Karena termasuk daripada muamalah yang masyru'ah disyariatkan dalam Islam. Tinggal ketika seseorang sudah memahami perkara ini, diamalkan. Jangan alasan aduh terpaksa, kepepet. Yang mana keterpaksaan tadi sebenarnya bisa dialihkan kepada yang lain, kemudian dia bermuamalah dengan riba. Atau alasan yang lain yang enggak bisa diterima keberadaannya. Baik, maka berhati-hati, dikhawatirkan tidak ada barokah dalam harta. Nikmatun malin soleh firajulin soleh, senikmat-nikmat harta yang baik itu apabila di tangannya orang yang soleh. Nah, barang-barang selain yang disebutkan, enam yang kita sampaikan dalam hadis, apakah hanya ini saja atau ada barang-barang yang lain yang dimasukkan dalam asnaf ribawi? Baik. disebutkan di sini dua qaul. Pendapat yang pertama, yaqtasirur riba ala hadhihi al-asnaf as-sittah la yata'addaha ila ghairiha. Jadi riba itu dibatasi pada 6 perkara ini, tidak melampaui pada selainnya. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Mawardi, Hukya An-Tawus wa Qatadah wa Mashruq wa Sya'bi wa Utsman At-Tibi wa Dawud ibn Ali Al-Zahiri wa Nufatul Qiyas bi Asrihim, dan para penolak qiyas. Wa azahu An-Nawawi ila Al-Kasani wa huwa qaul Ibni Aqil Al-Hambali wa ikhtarahu San'ani wa azahu ila jama'ah min al-muhaqqiqin wa huwa ikhtiyar Asy-Syaukani. Hujjatu hadzal qaul anna al-asla fil mu'amalat al-ibahah wa fi al-haqqi ghairi al-asnaf as-sittah biha khurujun an hadzal asli min ghairi dalilin ala dhalik. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini kama sami'tum, demikian juga Sun'ani, kemudian Asy-Syaukani, mereka berhujah dengan ucapan mereka bahwasanya asal hukum di dalam muamalah adalah ibahah, boleh. Adapun mengkaitkan selain daripada 6 yang tersebutkan dalam hadis merupakan bentuk keluar daripada asal, hukum asal, dan tidak ada dalil atas hal itu. Wa 'alal al-ilhaqu laisat mansusatun wala dhahirah. Jadi membikinkan sebuah i'lal, yakni apa namanya? Alasan penyertaan selain daripada yang 6 ini kepada yang 6 ini tidak ada nas, dan tidak pula ada dhahir yang tampak untuk dikaitkan dengan yang 6. Kemudian qaul yang kedua, anna riba yalhaq fi ghairiha mimma yuwafiquha fil illati wa huwa qaulul jumhur wa qala Asy-Syaukani qad dhahaba ilayhi al-jam'u al-jammu was-sawadul a'zam wa qala An-Nawawi qala sairul ulama la yatawaqqaf tahrimur riba 'alayha bal yata'adda ila ma fi ma'naha wa huwa ma wajadtu fihi ma wujidat fihi al-illa allati hiya sababu tahrimir riba fi sunnah wa ikhtalafu fiha. Pendapat yang kedua, riba ini juga di kaitkan dengan selain daripada 6 macam ini. Ini pendapat jumhur, kalau seandainya illahnya ada pada perkara tadi. Ya, illahnya ada pada perkara tadi. Kalau tidak maka tidak. Kalau seandainya perkara tadi memiliki alasan yang ada pada keenam perkara tadi, maka diikutkan dalam masalah riba. Ini pendapat jumhur dari para ulama. Baik, tetapi yang rajih di sini disebutkanlah apa qaul al-qaulul awal. Ini pendapat yang pertama yang dipilih oleh Asy-Syaukani, demikian pula yang dipilih oleh As-Sun'ani. Bahwasanya macam-macam riba ini hanya pada 6 perkara tadi. Nah, di sini kenapa uang dikiaskan dengan emas? Wallahu taala alam, karena memang pada saat itu emas adalah sebagai alat untuk transaksi. Adapun masa kita, maka al transaksinya dengan apa? Dengan uang. Sehingga di sini uang dimasukkan dalam kategori emas dan perak. Sehingga padanya terdapat apa? Riba seandainya tidak serah terima, tidak pula sama dalam jual beli atau ketika tukar menukar. Jadi yang dikuatkan oleh para ulama bahwasannya ini barang-barang riba itu terbatasi pada 6 yang tersebut dalam hadis. Ini hadis Abi Sa'id Al-Hudri yang dikeluarkan oleh Muttafaqun Alaih. Taib. Kemudian di sini juga disebutkan apa yang kita sampaikan tadi, hal yajri riba fil fulus. Apakah pada uang fulus ini, uang receh pada zaman dahulu, namanya fulus, apakah juga berlaku padanya? Baik. Jadi fulus itu dikenal oleh para ulama dengan uang receh, yaitu qit'atun madrubuhu minan nuhas, sebuah koin yang diukir dari timah. Kana yata'ammalu biha, yang mana dulu mereka memakai koin ini untuk saling bermuamalah jual beli. Qala al-Muti'i rahimahullahu taala fi takminatil majmu', berkata al-Muti'i dalam takminatil majmu', adapun hukum masalah tadi ada dua. Yang pertama, yajri fiha riba, wa huwa riwayatun an Malik, wa wajhun li Syafi'iyah, wa wajhun fi madhhabi Ahmad, wa ikhtarahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah li anna al-illah fi naqdain ats-tsaminah ats-tsamaniyah wa hiya hasilatun fil fulus. Padanya terdapat riba. Ini riwayat dari Imam Malik, dan satu sisi dari madhab Syafi'iyah, dan satu sisi dari madhab Ahmad, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena alasan yang ada pada fulus ini termasuk na'am benda-benda yang as-samaniyah, yang sifatnya yang berharga, ini ada padanya. Jadi ketika tukar menukar antara fulus satu dengan fulus yang sebanding, ini harus sama dan harus na'am serah terima di tempat. Pendapat yang kedua, la yajri fiha riba wa huwa qawlu jumhuri ahli al-ilmi wa huwa al-wajhu as-sahih 'inda Syafi'iyah. Yang kedua, tidak ada padanya riba. Ini pendapat jumhur dan juga arah yang kuat dari pendapat Syafi'iyah. Tetapi yang rajih adalah pendapat yang pertama, karena fulus walaupun itu uang receh ya, karena apa? Dianggap sebagai barang yang berharga. Ada pada padanya alasan sebagaimana apa yang ada pada emas dan juga perak. Nah, di sini juga kita sampaikan biar ada sedikit kejelasan yang bertambah tentang masalah riba. La yajuz bai'ur ribawi ar-radi bi jayyidin min jinsihi mutafadilan. Tidak boleh jual beli barang-barang riba yang satu jelek dibeli dengan sejenisnya tetapi bagus dengan mutafadilan. Ada tukar tambah. Ini tidak boleh. Ini emas dengan emas, satunya emas yang lama, ini emas yang baru, ini emas yang model lama, ini emas yang model baru, di sana ada tukar tambah. Ini tidak boleh. Fihi hadithu Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu ta'ala anhu alladhi dhakarahu al-mu'allif wa fihi faqala Bilal tamrun kana indana radi'un fabi'tu minhu sa'aini bisa'in li mat'amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik awwah ainur riba la taf'al. Disebutkan dari hadis yang disebutkan di sini dalam Umdatul Ahkam, Bilal memiliki tamar yang jelek. Dia jual tamar yang jelek tadi 2 sok dengan 1 sok tamar yang bagus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwah. Ini ungkapan ketidak senangan. Ini adalah riba yang jelas, jangan kau lakukan. Jadi menjual tamar yang jelek dengan taib tamar yang bagus, salah satunya lebih dari naam yang lainnya. tamar yang jelek 2 sok, yang bagusnya 1 sok. Wa nahwu hadits Abi Sa'id wa Abi Hurairah indal Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Nabi pernah mengutus seorang laki-laki ya ke Khaybar, faja'ahu bitamrin janibin, dia membawa satu jenis tamar, tamar janib. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan pada dirinya, akullu tamrin Khaybar hakada, apakah semua tamar yang ada di tanah Khaybar seperti ini? Faqala la, maka orang ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, inna lana'khudu sa' min hadha bisa'in bisa'in wa sa'in bisalasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taf'al bi'al jam' bidarahim thumabta' bidarahim junaiba. Maka Rasul mengatakan, apa, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil satu sok dari jenis ini dengan dua sok dari jenis yang lain. Dua sok dari jenis ini kita beli dengan tiga sok dari jenis yang lain. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau lakukan. Kalau engkau ingin membeli tamar jenis, maka juallah tamarmu dulu dengan dirham, kemudian engkau beli dirham tadi tamar yang ya dimaksud tadi. Jadi jual dulu tamarmu, kemudian uangnya engkau pakai untuk membeli tamar yang ini. Baik. Jadi sama-sama tamar tidak boleh saling tafadul, saling berlebihan satu dengan yang lain. Nah, ini juga yang berkembang muamalah pada masa kini tentang masalah hal yajuz az-ziyada fi muqabil as-sun'ah. Apakah boleh memberikan tambahan atas dasar untuk membayar upah sun'ah, yakni pekerjaan. Misalkan emas yang lama ditukar dengan emas yang baru, tukar tambah dengan alasan bahwasanya emas yang baru ini pengerjaannya baru. Ini jadi tambahnya ini untuk menambah karena model barunya, bukan karena untuk menambah gramnya. Apakah seperti ini boleh? Al-qaulul awal, idza bi'a ribawi ghairu masnu'in bir ribawi min jinsihi musawwighan fala yajuzu ziyadah fi muqabil sun'ah. Ini pendapat yang pertama. Apabila jenis ribawi ghairu masnu' yang belum diukir dengan ribawi min jinsihi, dengan riba dari jenisnya yang sudah dibentuk, tidak boleh ada ziyadah di dalam pengambilan apa namanya pekerjaan tadi. Wa huwa qawlu 'amati ahli al-'ilmi bal haqqahu Ibnu Abdul Bar ijma'a. Ibnu Abdul Bar menyebut ijma', tidak boleh. Walaupun yang satu masih gelondongan emas, yang satunya sudah berbentuk kalung, ini harus sepadan. Ya, tidak ada ya tambahan walaupun satunya sudah berbentuk, satunya belum berbentuk. Ini disebutkan Ibnu Abdul Bar secara ijma'. Faqala rahimahullah fi tamhid, la yajuzu madrubul fiddah wa musawwighuha bitabriha wala madrubu adh-dhahab wa musawwighuhu bitabrihi wa 'ainuhu illa waznan biwaznin inda jam'il fuqaha wa 'ala dhalika tawatarat as-sunanu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ya perak yang masih utuh dengan perak yang sudah dibentuk, emas yang masih utuh dengan emas yang sudah dibentuk, kecuali waznan biwaznin, sesama-sama timbangannya. Ini menurut kesepakatan para fuqaha. Wa ajma'al ulama, disebutkan dalam al-istidkar, ulama bersepakat, ala anna dhahab tabruhu wa ainuhu sawa'un la yajuz at-tafadul fi syai'in minhu. Emas yang masih kelondongan, masih utuh dengan yang sudah dibentuk, ini sama, enggak boleh ada saling berlebihan antar keduanya. Demikian juga al-fiddah bil-fiddah, tabruha wa ainuha wa masnu'un dhalik wa masnu'u dhalika kulluh wa madrubuhu la yahil at-tafadul fi syai'in minhu wa ala dhalika madhas salaf minal ulama wal khalaf. Naam, Jadi mereka bersepakat bahwasanya emas yang sudah berbentuk atau emas yang masih gelondongan ini harus sama satu timbangan. Ya, tidak ada di sana ziyadah di dalam pengerjaan emas tadi, kecuali kalau naam pengerjaan emas tadi memang tersendiri. Kemudian kita membayar dengan pembayaran tersendiri, maka ini lain. Taib. Tetapi kalau emas dengan emas ditukar, maka harus sama satu timbangan. Nah, pendapat yang kedua tadi apa boleh, tetapi yang sahih adalah pendapat yang pertama. Taib. Demikian juga di sini idza ba'a ribawiyan radian aw muksiran wastalama tsaman fahallahu an yashtariya min jinsihi min nafsil mahal. Jika seseorang hendak menjual barang ribawi yang jelek atau sudah patah, biasanya kalung, cincin, wastalama tsaman, kemudian dia mengambil uangnya, dia membeli, dia menjual emas yang sudah rusak tadi di toko, kemudian dia ambil uangnya, apakah boleh uang ini dia belikan di toko itu juga? Ini maksudnya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, wa idza ba'a muddai tamri tamrin radiin bidirham. Apabila seseorang menjual dua mud tamr yang jelek dengan satu dirham, sumastara bidirham tamran janiba awistara min rajulin dinara sahihan bidirham wa taqabadaha thumma ashtara minhu bidirahim kiradatan min ghairi muwata'atin wala hilata fala ba'sa bihi. Jadi kalau seseorang menjual dua tamar yang jelek dengan satu dirham, kemudian dia membeli dengan dirham tadi tamar yang bagus, atau dia menjual atau dia membeli dari seorang laki-laki dinar yang masih sahih dengan beberapa dirham, kemudian keduanya saling serah terima. Semastara minhu bidarahim, kemudian dia membeli dari orang tadi dengan dirham-dirham yang dia miliki, kirabah, ini sebuah ya kirab, sebuah cincin atau sebagainya, min ghairi muwata'atin, tapi tidak ada janji terlebih dahulu, walahilah, tidak pula ada ya politik, tidak ada apa namanya istilahnya hilah ini cari-cari alasan biar tidak disangka riba. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Kalau tidak ada kesepakatan, pokoknya ini saya beli kalungmu yang rusak, tetapi uang nanti kamu harus beli barangku ini. Ya, maka di sini artinya apa? Ada kesepakatan, yang seperti ini enggak boleh. Tetapi kalau enggak ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, penjual dan pembeli, ya dia menjual emas yang rusak, kemudian dari pihak toko dibayar dengan uang, uang tadi dia pakai untuk membeli emas yang diperdagangkan tanpa ada kesepakatan di muka, boleh. Ini disebutkan oleh siapa? Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid yang keempat halaman yang ke-61. Tapi Imam Malik memberikan sebuah pendapat, in fa'ala dhalika marratan jaza wa in fa'alahu akthar min marratin lam yajuz li'annahu yudhari'ur riba. Kalau dia melakukan sekali boleh, tetapi kalau dia ulang kali diulang kali terus, maka yang seperti ini tidak boleh, karena dia memulai untuk bermuamalah dengan riba. Karena terkadang uang tadi ketika dia belikan dengan emas yang di sini, dia akan tambah, padahal emas yang di sini kalau disebanding dengan emas yang rusak tadi sama, tetapi karena yang seperti ini tadi akhirnya dia nambah. Ya sama saja dengan tukar tambah sebenarnya, cuman dia mukodimahnya dengan jual beli dulu. Wa su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mal hukmu fi anna ba'd ashabi mahallati dhahab ishtarat 'ala al-ba'i li dhahab al-musta'mal an yashtari minhu jadida. Yes, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa hukum sebagian daripada penjual penjual toko emas ini mempersyaratkan. Jadi para pemilik toko emas ini mempersyaratkan kepada pembeli Naam, yushtaratu 'alal ba'i lidh-dhahab al-musta'mal. Mempersyaratkan kepada siapa yang hendak menjual emas yang sudah dipakai. Jadi pemilik-pemilik toko ini mempersyaratkan kepada orang yang hendak menjual emas yang sudah dipakai, an yashtariya minhu jadida. Ya, harus membeli darinya emas yang baru. Jadi kalau misalkan ada seorang penjual, misalkan ya di sini toko, ya, ana sebagai pemilik toko emas, kemudian antum pengen jual emas, ya, ana tidak akan membeli emas antum kecuali apa, nanti setelah uang diterima harus membeli salah satu dari emas ini. Boleh apa enggak seperti itu? Paham gambarannya? Ya, antum datang ke toko ana bawa emas rusak atau patah atau pengen model baru, tak beli, dengan catatan dengan uang ini harus membeli salah satu daripada emas yang saya miliki. Disyaratkan seperti itu. Berarti ada muwatoah, ada kesepakatan antar apa namanya penjual dan pembeli. Jadi saya enggak akan beli emasmu kecuali apa, kamu beli emasku. Saya mau beli emasmu tapi kamu harus beli emasku. Ini maksudnya. Jadi ada muwatoah, ada kesepakatan sebelumnya, sebelum terjadi transaksi ada kesepakatan. Yang seperti ini boleh apa enggak? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, hadza la yajuz li'anna hadza hilatun 'ala bai'id dhahab bidh-dhahab ma'at tafadul. Ini tidak boleh karena ini akan mengantarkan atau ini merupakan trik siasat, ya, untuk apa, menjual emas dengan emas ma'at tafadul, dengan adanya tambahan. Mungkin saja ketika dia menjual emas saya bayar lebih murah, misalkan dia jual emas 10 gram saya beli dengan misalkan 5 juta, ya, dia harus membeli, ya, emas yang saya miliki. Misalkan dia juga pengen beli 5 gram, tapi saya akan jual berapa, misalkan 5.500.000. Ya, seakan-akan ini apa, hilah trik saja. Dia mendapatkan emas masih tetap 5 gram dengan harga 5 juta, ketika dia jual ke pembeli tadi berapa? 5.500.000. Seakan-akan apa, tukar menukar emas dengan tambahan berapa? 5.500.000. Ini mengarah kepada ke situ. Wal hiyal mamnu'ah, dan hiyal siasat trik dalam apa, tahlilul haram, tahlilul haram atau tahrimul halal, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini merupakan perbuatan yang terlarang fi syara', dalam syariat, li'anna khida', karena ini merupakan tipuan, wa tala'ub, dan juga permainan bi ahkamillah, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik.